Anisa Rahma New Palapa. Mengapa pertengkaran antara kita selalu terjadi? Terima kasih, Mas. biasa, gamurang, tertib, damai, luar biasa. Makasih banyak